Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat ke-27, setelah Maryam melahirkan, maka dikatakan pada kelanjutan ayat, fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu, laqad ji'ti syai'an faria. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki mra'a saw'in wa ma kana ummuki bagiyya. Pada ayat ke-27, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Ya, sekarang sudah ditampakkan. Dan perhatikan ya, dari kesabaran Maryam semenjak menerima anugerah dari Allah akan mengandung putranya selama 9 bulan hingga melahirkan. Setelah itu beliau membawa putranya kepada kaumnya. Ya, dan ini tentunya di kondisi yang sudah memungkinkan untuk hal tersebut. Ya, biasanya perempuan setelah melahirkan ada kondisi dia beristirahat, ada waktu yang dia menjalani nifasnya. Maka setelah itu Maryam pun membawa putranya kepada kaumnya. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an faria. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa suatu perkara yang sangat mungkar. Mereka menganggap ini perkara besar sekali, perkara yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Iya, mungkin saja beliau punya saudara yang bernama Harun, dan mungkin saja Harun yang dimaksud adalah Nabi Harun. Dari sisi dikatakan saudara, dari sisi sama-sama utama di dalam ibadah, memiliki keutamaan di dalam ibadah seperti Nabi Harun. Maka ana abuki imra'a sa'ud, ayahmu bukanlah seorang yang jelek. Wa makanat ummuki bagiyya, dan ibumu bukanlah seorang pezina. Jadi ayahnya bukan orang yang buruk perangainya, dan ibunya bukan seorang pezina. Kok tiba-tiba Maryam memiliki seorang anak tanpa ada suami? Itu pandangan kaumnya. Iya. Tapi perhatikan ya, subhanallah, pandangan kaumnya tetap saja mereka mengingatkan Maryam dengan keutamaannya. Jadi engkau ini seorang ahli ibadah, wahai saudara perempuan Harun. Ya, dan engkau ini dari keturunan orang baik-baik, orang-orang yang salih. Ayahmu bukan orang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan seorang pezina. Kok bisa seperti ini? Iya. Dan ini perbedaan manusia di masa itu ya dengan masa sekarang. Masih ada bahasa yang bagus. Ya, kalau manusia di masa sekarang, masya Allah, ya main sedikit main hakim sendiri, semua mukulin, ya kemudian mencela, hanya ada yang teriak maling saja sudah ramai orang menggebukin. Ya, tapi di masa itu ada hal terbuka dialog bagus. Dan ini hal yang membedakan, karena secara umum adanya kitab dan adanya risalah, itu memberikan pengaruh kepada manusia, memberikan warna kehidupan. Iya. Karena itu siapa yang ingin berada di atas kebaikan, hendaknya selalu dia warnai kehidupannya dengan ilmu syariat, berada di lingkungan orang-orang yang mengenal ilmu, agar supaya ada kehidupan yang baik, kalimat-kalimat yang enak didengar, dan semisal dengan itu. Maka apa yang dilakukan oleh Maryam menjawab ucapan kaumnya? Iya. Fa asyarat ilaih. Maka Maryam menunjuk kepada putranya. Ya, dia sedang puasa, tidak boleh berbicara. Dan kalau berbicara juga tidak ada gunanya. Maryam bilang apapun, itu menjadi bukti yang tidak kuat, sebab anak yang dilihat di depannya lebih kuat. Mengarah kepada keraguan. Maka Maryam hanya menunjuk kepada putranya. Maksudnya, tanyalah kalian kepada putraku itu. Tanya kalian kepada anakku itu. Iya. Maka mereka pun berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya, masih digendong, masih dalam buaian ibunya. Bagaimana mungkin kami berbicara dengannya? Qala, maka bayi ini berbicara, Nabi Isa berbicara. Inni Abdullah. Sungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, subhanallah. Iya. Anak yang masih bayi berbicara, menjawab hal yang terkait dengan kehormatan ibunya. Dan perhatikan jawaban Nabi Isa, Inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaja'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Ini jawaban Nabi Isa. Nabi Isa berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab, yaitu Injil. Dan dia menjadikanku sebagai seorang Nabi. Dia menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan dia memerintah kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Iya. Ini pembicaraan Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan beliau masih bayi. Dan ini dari tanda kebesaran Allah, dari karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Iya. Maryam disucikan oleh Allah. Maka dengan berbicaranya Nabi Isa, tenanglah keadaan, hilang segala keraguan terhadap Maryam. Dan tampak kesuciannya, dan tampak bahwa dia adalah seorang perempuan yang memang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ada beberapa anak kecil yang berbicara ketika masih bayi. Seperti anak yang di masa Juraid ahli ibadah. Ya, jadi Juraid ini dituduh berzina dengan seorang perempuan. Padahal Juraid ahli ibadah, kerjanya di tempat ibadahnya saja. Bagaimana mungkin bisa melakukan hal tersebut? Ya. Maka anak si pezina didatangkan, lalu Juraid sholat dua rakaat sebelumnya, kemudian bertanya kepada anak itu, man abuka, siapakah ayahmu? Maka si anak ini menjawab, ayahku pengembala kambing. Ya. Maka kembalilah bersih nama Jurayd, ahli ibadah. Dan tadinya tempat ibadahnya dirubuhkan oleh kaumnya sebab dituduh apa? Dituduh melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya kembali dibangun tempat ibadahnya dari emas. Iya. Demikian pula anak kecil yang dalam gendongan itu, yang tidak ibunya berkata semoga dijadikan begini, si anak melepas susuannya, dia berkata, "Ya Allah, jangan jadikan saya begitu." Demikian pula anak kecil yang akan dilemparkan ke neraka ke api bersama ibunya. As-Suyuti menyebutkan beberapa riwayat sampai 11 kejadian anak kecil berbicara. Tapi yang sahih darinya hanya 5 riwayat saja. Nabi Isa dan 4 yang lainnya. Iya. Baik. Dan ini memberikan kepada kita suatu pelajaran dari pembahasan akidah terkait dengan pertolongan Allah. Ada yang dinamakan karamah, diberikan kepada wali-wali Allah, siapa yang dipilih untuk membantunya dan menguatkannya. Dan itu kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dan belum tentu menunjukkan kelebihannya di atas yang lain. Belum tentu. Ya, karena Umar bin Khattab punya banyak karamah tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Bersama dengan itu umat sepakat Abu Bakar lebih utama dari siapa? Dari Umar. Baik. Maka dengan ini bersilah nama Maryam. Kita detailkan dari ucapan Nabi Isa di sini. Qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ya, dimulai dengan penyebutan bahwa dia hamba Allah dahulu. Dan ini menunjukkan dakwah para nabi dan para rasul semuanya mengarah kepada penghambaan kepada Allah. Iya. Bahkan ketika Nabi Isa pun masih di kecil berbicara, ini awal permulaan. Dan ini isyarat bahwa dia memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atani al-kitab, saya diberi al-kitab, yaitu kitab Injil. Waja'alani nabiya, dan saya akan dijadikan sebagai seorang nabi. Waja'alani mubarakan, saya dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang berberkah. Yaitu berberkah dimanapun dia berada dan di masa manapun dia hidup. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Dan seorang mukmin, dan alhamdulillah kita di agama kita diberi dengan tuntunan-tuntunan, dengan ibadah-ibadah yang bisa menjadikan seorang hamba menjadi keberkahan dimanapun dia berada. Iya. Apakah itu dalam bentuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, dalam bentuk berdakwah di jalan Allah, dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dia bisa menjadi keberkahan untuk siapa yang duduk dengannya, siapa yang mendengarkannya, siapa yang melihatnya. Dan itulah kebahagiaan seorang hamba yang paling besar. Dia dijadikan berberkah dimanapun dia berada. Wa usani bis salati waz zakat madumtu hayya. Dan telah diwasiatkan kepadaku supaya menegakkan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Ini menunjukkan bahwa salat ini perkara besar. Ini sudah ada di syariat sebelumnya. Demikian pula zakat. Maka hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba selama saya hidup. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah itu adalah tugas kehidupan. Ya, dimanapun dia berada harusnya dia jadikan keberadaannya dalam nilai ibadah. Dia sebagai kepala rumah tangga harus dia tahu itu ada nilai ibadah. Bahkan dia bekerja pun untuk anak-anaknya, untuk istrinya, hendaknya dia jadikan sebagai ibadah. Ya. Dia berniat baik dalam pekerjaannya, mencari nafkah untuk menunaikan kewajibannya, mencari nafkah untuk mencukupi keluarganya supaya dia tidak tadahkan tangannya kepada orang lain. Itu semua punya nilai-nilai ibadah. Ya. Demikian pula seorang istri dalam banyak kegiatannya Dia bisa menjadikan hak tersebut dalam nilai ibadah. Maka seorang hamba hendaknya tidak melewatkan suatu waktu, suatu masa, kecuali dalam ibadah. Dalam niat yang baik, dalam zikir, dalam ilmu, dalam amalan. Sehingga dia dekat kepada Allah. Allah telah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Jadi ibadah itu nanti berhenti kalau sudah dijemput oleh kematian. Sebab itu akhir kesempatan yang diberikan untuknya. Dan pada hari kiamat adalah hisab. Alam kubur adalah ujian. Kemudian di ayat setelahnya, wabarran biwalidati walam yaja'alni jabbaran syaqiyya. Dan saya dijadikan sebagai seorang yang berbakti kepada ibuku. Ya, dan ini menunjukkan bahwa amalan berbakti kepada orang tua itu amalannya para nabi dan para rasul. Sebelumnya Nabi Yahya juga ya disebutkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan akan datang nanti kisah Nabi Ibrahim bagaimana baktinya kepada ayahnya, menasihatinya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim diberi anugerah anak Ishak dan Yakub, keduanya berbakti kepada orang tuanya. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sifatnya para nabi. Akhlaknya para nabi dan para rasul. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan saya tidak dijadikan sebagai orang yang sombong lagi celaka. Dia bukan orang yang bersombong kepada Allah, merasa tinggi di atas yang lainnya. Dan bukan pula orang yang syaqi, orang yang celaka di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan ini digabungkan dua hal yang indah ya. Pada Nabi Isa diberi dari akhlak yang mulia dan dihindarkan dari akhlak yang tercela. Dan itulah pokok kebaikan untuk seorang hamba. Maka beliau dijadikan sebagai orang yang taat, tunduk kepadanya, khusyuk, merendah hati. Demikian pula, merendah hati kepada Allah dan merendah hati kepada sesama makhluk. Dan ini adalah lambang kebaikan di dunia dan di akhirat. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Dan keselamatan, kesejahteraan, semoga selalu dilimpahkan kepadaku. Ya, setelah disebutkan sifat kesempurnaan Nabi Isa dan pujian-pujian untuknya, maka Nabi Isa berkata bahwa keselamatan itu tadi, kebaikan-kebaikan itu tadi, itu semuanya dari keutamaan Rabbku. Ya, datangnya dari sisi Allah diberikan untukku, semoga itu terus berlangsung. Ya, bagi saya di hari saya dilahirkan dan di hari saya meninggal serta di hari saya dibangkitkan. Nah, dari yang aneh bin ajaib, ada sebagian orang di masa ini kalau akhir tahun dia jadikan ayat ini sebagai dalil memperingati hari kelahiran Nabi atau hari akhir tahun, sebab Nabi Isa mengatakan dan keselamatan terhadapku pada hari saya dilahirkan dan hari saya meninggal. Ya. Andai kata pendalilan itu benar, maka harusnya dia sambung ayatnya di hari saya dibangkitkan. Ya, nanti kalau dibangkitkan dia rayakan juga nanti. Ya. Nah, ini semuanya karena keliru di dalam memahami. Ini ayat bukan dalam konteks menjelaskan hukum, tapi menerangkan kisah umat yang telah lalu. Di dalam konteks menjelaskan bahwa keutamaan yang datang kepada beliau, beliau mohon kepada Allah supaya diberikan pada segala waktu untuk beliau. Bukan penjelasan tentang sesuatu tertentu memiliki keutamaan dan sebagainya. Baik, ini akhir yang bisa kita baca ya terkait dengan kisah Maryam. Saya banyak meringkas dan tidak begitu mendetailkan. Cuma di akhir dari pertemuan ini saya akan simpulkan beberapa teladan dari Maryam alaihissalam. Yang pertama dari teladan yang kita petik, bagaimana ketundukan Maryam kepada Rabbnya dan bagaimana beliau selalu bergantung hatinya kepada Allah dan tidak putus ibadah kepadanya, tidak disibukkan oleh kesibukan apapun sebagaimana umumnya para perempuan. Dan ini terjadi pada Maryam semenjak kecilnya, ditumbuhkan di atas hal tersebut. Iya. Karena itulah kita mengambil juga pelajaran bahwa mengambil teladan untuk mendidik anak-anak atau mendidik dari keturunan kita itu dimulai semenjak kecilnya. Sebab di usia kecil itulah hal yang paling baik untuk mendidiknya. Dan dari situlah memberikan pengaruh yang sangat besar nanti di kehidupannya di masa mendatang. Ya, karena itulah harusnya siapa yang diberi oleh Allah amanah di dalam hal itu, dia perhatikan anak-anaknya di usia kecilnya. Ya, seperti Maryam ya, dipilihkan oleh ibunya pendidik yang baik. Dimasukkan ke Baitul Maqdis. Dididik oleh Nabi Zakaria. Ya, sehingga tumbuhnya menjadi pertumbuhan yang baik. Kemudian terdapat kesungguhan ya, Maryam dalam ibadah. Dan ini dari teladan yang kedua. Sebab kadang ada orang, Masya Allah, semangat. Ya. Cuman semangatnya di awal saja. Atau kadang muncul juga di akhir. Tapi Maryam terlihat pada segala waktunya penuh dengan semangat. Ya. Penuh dengan semangat. Bahkan di masa menerima ujian pun tetap semangat. Maka harusnya demikian kehidupan itu. Iya. Dan telah dipesankan kepada Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, selalu engkau beribadah kepada Rabbmu, berkunut kepadanya, sujud dan ruku bersama orang-orang yang ruku. Iya. Dan itu telah dilakukan oleh Maryam. Telah dilakukan oleh Maryam. Dan disebutkan bahwa beliau itu kalau berdiri sholat sampai bengkak-bengkak kedua kakinya dan sangat panjang dia sholatnya. Dan pelajaran yang ketiga dari Maryam, suri teladan yang ketiga yang kita petik, semangat beliau yang sangat besar menjaga kesucian dirinya dan menjauhkan dirinya dari hal yang meragukan atau dipandang pada dirinya ada keraguan dan ada hal yang tidak baik. Iya. Dari awal datangnya Jibril sudah terlihat itu. Nah, bagaimana dia membuat hijab, memisahkannya. Kemudian begitu hamil, dia menjauh ke tempat yang jauh. Iya. Dan ini semuanya menunjukkan semangatnya untuk menjaga hal tersebut. Dan ini fitrah kalau terpelihara indah pada diri seorang muslimah akan terpancar darinya berbagai semerbak kebaikan dan sesuatu yang membawa manfaat di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat dari suri teladan adalah tunduk, ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah dan ridha terhadap takdirnya. Iya. Perhatikan ya, Maryam dari awal menerima perintah tunduk. Hamil dalam keadaan tunduk, tidak ada keluh kesah, tidak ada penolakan. Iya. Dia jalani dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah takdirkan. Dan itulah seorang mukmin di dalam kehidupan. Dan mukminah, hidup ini adalah ujian dan cobaan. Iya. Dan hari-hari itu akan berlalu. Hari-hari di dunia ini singkat. Sebentar lagi akan selesai. Dan setelah kehidupan dunia, itulah kehidupan yang kekal abadi. Itulah hari-hari yang sebenarnya. Satu hari pada hari kiamat ada yang dikatakan seperti 1000 tahun. Atau yang dikatakan seperti 50 ribu tahun. Ada kehidupan sorga dan neraka. Siapa yang menjadi penghuni tetap, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan dunia sementara. Karena itu apapun ujian dan bagaimanapun kondisi kehidupan seorang hamba, hendaknya dia ridai. Allah pilihkan untuknya insyaallah yang terbaik. Dipilihkan untuknya apa adanya, kurang misalnya dalam pandangan kebanyakan manusia. Tapi kalau dia ridha dengan pemberian Allah, yang kurang di pandangan manusia itu akan menjadi banyak. Ya, demikian pula kalau diberi oleh Allah dari kelapangan, dia banyak bersyukur kepada Rabb-nya, lebih dekat lagi kepada Allah, dan dia buka untuknya pintu-pintu ibadah yang lain. Maka di kondisi apapun, dia di kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam kisah Maryam ini teladan dari Maryam bagaimana beliau menghadapi masalah. Ya, ini jeli ya. Ketika tiba-tiba ada orang di depannya, ya itu menunjukkan kesempurnaan akalnya bagaimana dia menegur. Kemudian ketiga, dalam keadaan hamil, bagaimana diselesaikan? Dia tidak tinggal di masjid dalam kondisi seperti dia cari tempat yang jauh agar supaya terpelihara. Setelah melahirkan, tidak dia tetap tinggal di persembunyian atau di tempat yang jauh, tapi dia datangi kaumnya. Iya, dia sabarkan dirinya, dia datangi kaumnya, dan Allah tampakkan bagaimana kesucian beliau dan apa hakikat perkara yang beliau sedang jalani. Iya. Ini diperlukan ya. Seorang melatih diri supaya bersikap bijaksana, lebih dewasa, menimbang perkara sesuai dengan timbangan yang benar, tidak tergesa-gesa. Iya. Kemudian kalau di dalam sebuah perkara ada beberapa pilihan, dia pilih yang terbaiknya. Kalau dia dihadapkan pada beberapa bahaya, maka dia jalani yang teringannya untuk menolak bahaya yang lebih besar. Nah, demikianlah sifat orang-orang yang berakal. Iya. Kadang di dalam rumah tangga misalnya ribut antara suami dan istri. Iya. Maka dia mungkin dengan akal yang baik pandai menimbang. Kalau berbicara mungkin bahayanya, kerusakan yang muncul akan menjadi lima. Selain ribut dengan suami, anak-anak juga tidak terdidik dengan keributan, begini dan begitu. Tapi kalau dia diam, mungkin bahaya yang cuma satu, dia saja yang haknya tidak diberi. Maka dia pilih mana, bahaya yang satu atau lima. Nah, begitu cara menimbangnya. Dia pilih yang paling sedikit, bahayanya. Dan insya Allah seorang kalau bertakwa kepada Allah, pasti akan ada jalan keluarnya. Dan inilah yang terlihat di dalam, apa namanya, kehidupan Maryam. Suri teladan yang baik. Iya. Segala ujian itu ada akhirnya. Sebagaimana kehidupan, ada kesudahannya. Maka seorang bersabar dari awal perjalanan hidupnya dan apa yang Allah tentukan padanya, maka itu adalah suatu hal yang indah. Kemudian yang keenam dari teladan yang kita petik dari Maryam, keberaniannya. Ya. Setelah melahirkan anaknya, dia datangi kaumnya. Dia datangi kaumnya. Ini menunjukkan jiwa yang besar, jiwa yang berani. Iya, jiwa yang berani. Karena memang orang-orang besar terlahir dari orang-orang yang memiliki jiwa besar. Dan ini akhlak yang indah dari Maryam. Ya, tampak sekali ya bagaimana beliau menghadapi kaumnya. Kemudian yang ketujuh, terdapat kesabaran di dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan, apalagi perempuan, ya banyak ujiannya, banyak cobaannya. Karena itu seorang anak berbaktinya yang paling utama adalah kepada ibunya, kemudian ibunya, kemudian ibunya, kemudian ayahnya. Iya, karena dalam ujiannya mendidik anak lebih besar daripada ayahnya, si ibu yang menghamilkannya, kesusahan di atas kesusahan, kemudian melahirkannya dengan mempertaruhkan jiwanya, kemudian setelah itu menyapihnya selama 2 tahun, mendidiknya. Iya, maka ini semuanya adalah kesabaran yang dialami oleh orang-orang yang salih, orang-orang yang dekat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di dalam kisah Maryam ini juga terdapat teladan kecintaan beliau kepada anaknya. Iya. Ketika dianugerahkan anak hamil, beliau mensyukurinya, dijaga, dipelihara. Iya. Dipelihara. Nah, inilah dari apa yang berjalan dalam kisahnya, bagaimana beliau membawa anaknya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam juga terdidik, dan disebutkan di dalam sejumlah buku tafsir, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Maryam masih hidup 5 tahun setelahnya. Kemudian setelah itu meninggal. Iya. Baik, ini beberapa pelajaran ringkas dan teladan yang indah kita petik dari kisah Maryam alaihissalam. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menempuh jalan-jalan kebaikan dan selalu menghindari segala hal yang membahayakan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di rumah yang baik ini, semoga selalu melimpahkan kepada kita semua keberkahan dimanapun kita berada, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang berberkah dimanapun kita berada. Dan semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya, menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Baik, tadi ada yang bertanya, dalam kisah Maryam tampak bahwa Maryam sangat fokus menghabiskan waktunya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang gadis, bahkan dia sangat total dalam ibadahnya hingga mengasingkan diri untuk lebih memaksimalkan ibadahnya. Sikap tersebut tampak ia tidak berpikir untuk berkeluarga atau membina rumah tangga. Ya, saya sudah terangkan tadi ya, bahwa itu di syariat mereka. Ini kisah tentang syariat di sebelum kita. Tapi di syariat kita, syariat Islam, perempuan ibadahnya yang terindah adalah dengan membina rumah tangga. Iya. Dan banyak ibadah yang besar di dalamnya. Dan bukan artinya dengan membina rumah tangga itu seorang tidak bisa seperti Maryam, banyak dia sholat, banyak dia berpuasa, ya, dan banyak dia beribadah, berdikir kepada Rabbnya. Itu alhamdulillah bisa dilakukan oleh seorang hamba. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pintu-pintu kebaikan di dalam agama ini, di syariat kita, itu lebih banyak, lebih mudah, dan lebih beraneka ragam. Itu dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Iya. Baik. Tidak ada pertanyaan? Iya, baik. Jadi keberadaan Maryam sendiri itu sendiri dalam ibadah. Seorang perempuan enggak ada masalah sendiri di rumahnya, sendiri di tempat ibadahnya. Dan dia berada di tempat yang aman dari fitnah, sebab itu Baitul Maqdis. Memang tempat mereka berkhidmat di masjid. Iya. Tempat mereka berkhidmat di masjid. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Dan sekali lagi tadi saya berikan garis besar ya, garis bawah. Bahwa ini syariat sebelum kita. Ya, kita mengambil teladan pada hal yang telah ada dan dibenarkan di dalam syariat kita. Jadi dari sisi pembahasan hukum, anggaplah misalnya di syariat mereka boleh berjalan, perempuan berjalan sendiri, tapi di syariat kita sudah ada larangan, makanya yang diambil di syariat kita yang sebelumnya dihapus. Demikian. Maka keberadaan Maryam beribadah itu sendiri, itu kita ambil mana beliau fokus dalam ibadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Adapun hukum terkait dengan seperti itu adalah hal yang baik. Kalau dia berada di rumahnya, tempat ibadah khusus untuknya yang aman dari fitnah. Yang aman dari fitnah. Wallahu ta'ala alam. Baik ya, kita cukupkan sampai sini. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.